pikiran, aku dapat bayangkan ku satu jawaban. Tapi bila kau tiada, aku rasa terharu. Aku cari wajahmu di air yang sedang tenang. Jangan kanda ikutkan perasaan terharu. Lihat saja di awan, kita sering berjumpa. Cobalah kau lihat cahaya sang rembulan di air yang tenang, alangkah indahnya. Bila kita di pantai, lihat cahaya bulan, indah tenang menawan. Cobalah kau lihat cahaya sang rembulan di air yang tenang, alangkah indahnya. Itulah artinya hatiku yang tenang. Janganlah hendaknya gelora mendatang. Bila aku terpandang wajahku yang girang, aku dapat bayangkan itu satu jawaban. Bila aku terpandang wajah tuan yang girang, aku dapat bayangkan tempat aku bermanja. Mata kita berpandang wajah di air tenang, hati bertambah sayang, bulan menjadi teman. Mata kita berpandang wajah di air tenang, hati bertambah sayang.